Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dengan taufik dan kemudahan dari Allah, kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Fa'idatun Mukhtasarah fi Wujubi Ta'atillah wa Rasulihi wa Wulatil Umur dalam 19 kali pertemuan. Dan malam hari ini kita akan membaca kitab yang baru. Kalau kemarin kitab yang kita baca itu berkonsentrasi pada satu titik, satu prinsip ahli sunnati wal jamaah, yaitu apa? Tentang mendengar dan taat pada penguasa muslim meskipun penguasa itu jahat. Itu adalah satu di antara sekian banyak prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Dan pada kitab yang baru ini, Aqidah Ar-Raziyah ini, kitab ini memuat beberapa prinsip ahli sunnah. Jadi tidak hanya satu, kalau kemarin kan satu saja. Ini ada beberapa prinsip. Nah, dari sekian banyak prinsip yang ada yang diterangkan dengan panjang lebar, ada yang diterangkan dengan pendek. Namun perlu saya sampaikan bahwa kitab ini ditulis oleh ulama kontemporer yang menjadi penjelasan bagi Aqidah Ar-Raziyah ini. Syarahnya merupakan kitab kontemporer, tetapi matan redaksi asli dari kitab ini adalah kitab yang klasik, kitab para ulama terdahulu. Dan makna syarah itu adalah penjelasan. Aqidah adalah ideologi, Ar-Raziyah ini dua orang Ar-Razi. Aqidahnya dua orang Ar-Razi, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya ulama us-salaf. Jadi kalau kita ingin mengetahui prinsip beragama kaum salaf, ini dia akidah para imam salaf. Dua di antara sekian banyak para imam salafus saleh. Namanya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Makanya Ar-Raziyah ini itu artinya dua orang Ar-Razi, karena keduanya memang hidup satu zaman, bersahabat, menuntut ilmu dan jadi ulama bareng. Kemudian mereka memiliki prinsip akidah yang sama, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan prinsip akidah mereka pun tidak jauh berbeda, bahkan tidak berbeda dengan ulama-ulama ahli sunnah yang lain. Sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'ut, sampai zaman hari kita ini. Nah, seperti itu. Itu perlu kita ketahui agar kita mengetahui bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah itu merupakan akidah yang otentik, yang sangat ilmiah, yang diwarisi dari generasi ke generasi, dari sahabat ya, sampai kepada para imam-imam salaf, sampai kita warisi di zaman kita sekarang. Jadi kalau ada orang menyimpang dari akidah ini, maka berarti dia tidak sedang berjalan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, tidak sedang berjalan di atas manhaj salafus saleh, para pendahulu umat ini yang saleh. Dan malam ini kita akan membaca mukaddimah insyaallah. Kalau cukup nanti kita bacakan juga biografi Ar-Raziyah ini atau salah satu di antara keduanya. Tapi kalau keduanya langsung kayaknya enggak cukup. Di situ antum fotokopinya lengkap kan ya dari awal ya? Dari mukaddimah. Halaman 5 sampai 29 ya, lumayan ya. Nanti kalau bisa khatam nanti fotokopi lagi. Pokoknya kopa kopi gitu aja kita. Ini totalnya kalau punya anak disertai dengan indeksnya ya, itu sampai 168 total halamannya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwasannya hari-hari ini kita sudah memasuki mangsa labuh. Apa mangsa labuh itu? Musim perpindahan antara kemarau menuju ke musim hujan. Dan itu merupakan ujian keras bagi para penuntut ilmu. germesitik ah rahmangkat ah ning omahe gawe sarimi ke indok loro. Lomboke sing akeh semegri. Enak di rumah. Iya memang betul. Jadi perlu saya sampaikan pertama pertanyaan. Ada pertandingan sepak bola di stadion besar. Enggak usah yang level internasional, yang level nasional saja. Antar kota tanding ini di stadion besar. Ya, kemudian skornya 2-2. Satu ngegol 2, kelompok satunya juga ngegolkan 2. Saya alhamdulillah belum pernah nonton sepak bola di stadion. Tapi antum bisa bayangkan kalau ronde 1 sudah kelewat, ronde 2 skornya masih 2-2, lalu turun hujan, itu ditunda apa dilanjutkan? Pertandingan sepak bola di stadion itu ditunda apa dilanjutkan? Saya bertanya loh ini. Ditunda apa dilanjutkan? Yang sudah-sudah dilanjutkan. Dan saya belum pernah mendengar kabar ada sepak bola, mohon maaf, karena gremis kita skors dulu atau pertandingannya kita tunda sampai bulan depan, gak ada. Konser musik di alun-alun yang nonton ribuan, lalu hujan deres, pas lagi muter-muter begini, mubat mabit begini, lalu hujan, bubar apa dilanjutkan? Dilanjutkan. Kalau pengajian yang beramen turun hujan, lanjut apa bubar antum? Antum baru sampai depan rumah lo, ngetok ke motor, brus gitu. Lanjut apa melebu ngomah nih? Pilih jingkrung nih ngomah gitu ya. Artinya apa? Kalau orang-orang melakukan ya kegiatan yang menurut ahli agama itu tidak bermanfaat atau justru menimbulkan madharat, mereka rela nekat seperti itu. Kenapa para penuntut ilmu tidak bisa nekat ya? Toh hujannya masih hujan air, nek udan duit itu bubar itu malah ya. Tapi selama hujannya air ya, tapi yang enggak bisa, hatta dikasih motivasi seperti apa, saya yakin tidak bisa. Ini nanti setelah hujan gejebreh ini datangnya sejumlah ini. Wong antum dalam hati wis berencana, wong itu saya ngono. Saya sudah berencana tidak akan mangkat nanti kalau hujan. Dalam hati sebagian antungan seperti itu isinya. Tapi kan tidak ada bunder, bunder, bunder, terus bunder besar anak tulisannya. Enggak ada. Makanya perlu disampaikan, selama nanti tidak ada pengumuman libur ya di grup itu, berarti pengajian tetap masuk gitu. Pilihan ada pada antum ya. Mau ngaji apa gawe supermi? Monggo silahkan. Tapi perlu saya sampaikan di awal. Dan malam ini antum buka halaman ke-5. Akidah Ar-Raziyah ini, akidah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, ini sama-sama Ar-Razi ya. Dan dua-duanya itu ulama salaf. Dan keduanya ini ditanya oleh perawi kitab ini ya. Yaitu siapa itu perawinya? Anaknya dari salah satu kedua imam ini, yaitu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Biladir Rai. Jadi kata-kata Ar-Razi itu adalah nisbat dari negeri Rai. Orangnya disebut Ar-Razi. Kalau dari Bayat, Al-Bayati gitu. Pelantum dari Terucuk ya Al-Terucui. Dari mana lagi? Antum itu dari mana? Kecamatan mana? Dari desa mana? Dari Gentan ya Al-Gentoni gitu. Bukan Al-Gentoni gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang meriwayatkan akidah ini adalah anaknya sendiri. Anaknya bertanya kepada abahnya dan bertanya kepada teman abahnya, lalu ditulis menjadi kitab yang kita baca. Kemudian kitab ini diberi syarah, diberi penjelasan oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah. Dan alhamdulillah saya pernah mengkhatamkan 2 kitab bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu. Dan beliau masih sehat walafiat, masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menetap di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Makanya antum yang muda-muda ini harus punya cita-cita tinggi. Belajar bahasa Arab, pengajian akidah yang benar, ya berdoa kepada Allah agar bisa sampai menuntut ilmu kepada para para ulama langsung begitu. Bagaimana caranya sembuh? Allah itu kalau sudah memberikan pertolongannya tidak akan kurang apa? Sebab. Baik, kita baca mulai di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha kasih lagi maha sayang. Al-Muqaddimah. Apa Muqaddimah? Muqaddimah itu kan bahasa Indonesia yang terambil dari bahasa Arab. Yang Muqaddimah. Pembukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa salla. Dan bersolawat Allahu Allah itu wa sallama dan menyampaikan salam dan memberikan keberkahan ala nabiyina kepada nabi kita Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi demikian pula kepada keluarga beliau wa sahbihi dan pada para sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Dan keluarga nabi itu sering kita sampaikan memiliki dua makna besar. Yang pertama makna khusus, yang kedua makna umum. Yang khusus itu adalah setiap keluarga nabi yang diharamkan makan sedekah itu keluarga nabi. Yang umum seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah keluarga nabi. Meskipun dia bukan orang Arab. Kata para ulama kita, alun nabiyyi hum atba'u millatihi. Man kana min ajamin wa min arabin. Law lam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli ala taghi abilahabin. Keluarga nabi itu adalah para pengikut agamanya nabi, para pengikut sunnahnya nabi. Ya, sunnah nabi mengatakan apa? Seseorang ikut, nah dia keluarga nabi. Tapi kalau ada orang ngaku jadi keluarga nabi, ngaku jadi umat nabi, terhadap sunnah nabi dia enggak cinta, enggak mau ikut, atau bahkan membenci sunnah nabi, laisa hadza min alin nabi, dia tidak termasuk keluarga nabi. Jadi alun nabi hum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin. Apakah dia orang ajam? Apakah dia orang Arab? Ajam itu selain Arab. Ya, lau lam yakunil alu illa biqarabatih. Kalau keluarga nabi itu tidak dianggap kecuali karena hubungan darah saja, la sallal musalli ala taghi abilahabin. Niscaya orang yang sholat dia senantiasa mendoakan kebaikan bagi seorang taghut yaitu Abu Lahab. Abu Lahab punya hubungan kekerabatan, punya pertalian darah. Tapi karena dia tidak mengikuti sunnah Nabi, dia tidak dia termasuk keluarga Nabi. Dalilnya ayat Al-Quran. An-naru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadal adab. Api ditampakkan pagi dan sore hari, tidak mengenal henti. Dan besok ketika hari kiamat, masukkan Fir'aun dan keluarganya ke dalam azab yang pedih. Pertanyaannya, ini ayat Allah ya, Al-Quran. Pertanyaannya, siapa keluarga Fir'aun yang dimasukkan neraka? Apakah istrinya? Tidak, istrinya Fir'aun justru masuk surga. Tapi dia punya hubungan kerabat. Iya, meskipun hubungan kerabat, tapi dia bukan keluarga Fir'aun. Tapi siapa keluarga Fir'aun yang dimasukkan neraka bersama Fir'aun? Atba'u millatihi. Para pengikut ajarannya Fir'aun. Jadi keluarga Nabi itu para pengikut ajarannya Nabi. Seperti itu. Fa inna hadzal mu'allafa as-saghira. Fa inna maka sesungguhnya hadzal mu'allafa. Ya hasil karya tulis ini as-saghira yang kecil ini. Karena ini bukunya tipis. Nih lihat. Tipis. 168 itu termasuk tipis. Apalagi yang kemarin. Tawipis. Yang qaidatun mukhtasarah itu. Berapa itu? Cuma 80-an kan? Itu tawipis. Fa inna hadzal, karena kitab akidah pun juga ada yang tipis, ada yang tipis, ada yang tipis, ada yang agak tebal, ada yang tebal, bahkan ada yang sampai sa'da pelangan begini. Dan kita masih menginjakkan kaki di tangga yang pertama. Jadi proses menuntut ilmu itu masih sangat panjang sekali. Maka tidak ada jalan kecuali dengan menikmati proses tersebut. Kalau kita duduk di pengajian sudah enggak nyaman, kleset-kleset, tolah-toleh, ya mingar-minger, kelakepan wae gitu. Berarti kita tidak menikmati itu. Tapi gimana? Kalau saya tidak menikmati, ya dipaksakan. Nanti lama-lama akan menjadi nikmat, lama-lama akan menjadi cinta, lama-lama akan menjadi suka. Karena seseorang itu waiting tresen jalaran soko kulinten gitu. Kalau ora kulino pengajian coba antum ngajak teman antum sing blas ra tau pengajian, suruh duduk di sini. 15 menit aku tak nguyuh ya. Nguyuh berarti mulih ra bali. Nguyuh neng omah kan. Jadi sesungguhnya kitab yang kecil ini wahidun adalah salah satu min mu'allafati salafinal awal, yang termasuk dari hasil karya salafunal awal, para pendahulu umat ini yang pertama, para pendahulu kita, kita umat Islam. Jadi ini kitabnya salaf ini, kitab ulama salaf itu, para pendahulu umat Islam yang sudah diberikan rekomendasi oleh Nabi. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Itulah masa para ulama salaf. Bismillah. Li'annahu karena yarji'u ilal qarni tsalitsil hijri. Karena ia kembali kepada abad yang ketiga. Maknanya penulis kitab ini dia termasuk ke dalam jajaran para ulama salaf karena dia hidup di abad yang ketiga. Wa huwa khasun, dan kitab ini khusus bi abwabil aqidah, tentang bab-bab aqidah. Artinya kitab ini adalah kitab aqidah, dan aqidah adalah hal terpenting dalam agama kita. Sebelum seseorang belajar sholat, belajar wudhu, belajar yang lainnya, dia memperbaiki akidah. Karena kalau akidahnya rusak, ibadahnya pun menjadi rusak. Haitsu kana ulama'u dzalika zaman, yang mana para ulama di zaman itu yu'nauna inayatan fa'iqatan. Yu'nauna, mereka memiliki kepedulian, memiliki perhatian. Inayatan fa'iqatan, dengan perhatian yang sangat tinggi. Bibatsi, di dalam menyebarkan mu'taqadi aqidah ahli sunnati, aqidah ahli sunnah. Para ulama di zaman dulu, khususnya di tiga generasi pertama umat ini, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'u at-tabi'in, mereka teramat sangat memiliki kepedulian yang besar di dalam menyebarkan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ulama-ulama di zaman kita sekarang. Sedikit sekali ulama, sedikit sekali da'i yang memiliki kepedulian besar terhadap masalah akidah. Ya, pengajiannya rata-rata itu virus merah jambu. Apalagi jambunya itu macam-macam varian, ada jambu glutuk, ada jambu kelampok gitu. Kemudian apalagi tema-tema yang malah kadang itu ngambil dari judul film. Ya, cinta monyet, apalagi itu akhir zaman, terus apalagi itu virus cinta. Pengajian ini judulnya virus cinta. Oh, itu sungguh tokoh banyak itu. Tapi kalau bahas akidah ya, semerintil apa sidik itu, rombongan kayak rombongan ketoprak gitu. Jadi kalau antum mendapati pengajian yang dia tuh sangat semangat membahas masalah akidah, itu insya Allah tanda kebaikan. Bukan berarti bahas yang lain tidak boleh, boleh. Tetapi porsi terbesar itu harus diberikan kepada akidah, pembahasan akidah tentang keyakinan seseorang. Karena tanpa akidah semuanya tidak berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Hati yang selamat dari keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Rahmatullahi alaihim jami'an, rahmat Allah semoga tercurah limpah kepada mereka semua, kepada para ulama salaf. Wa qad kanu ya'rifuna haqqal ma'rifah, adalah mereka itu yang arifuna, mengetahui haqqal ma'rifah dengan pengetahuan yang pasti. Aidhama sya'nil aqadiyyi, aidhama, betapa besarnya asya'nil aqadiyyi, masalah akidah itu. Para ulama salaf di masa dulu sangat memahami, sangat ngerti betapa pentingnya masalah akidah. Apa ini kok ketikannya kok hilang ya? Why? Di tempat antum apa itu? Tempat antum aja fotokopian dari buku ana, mesti tambah gak jelas itu. Itu huruf apa sih itu? Kalau antum membacanya, wayakfi namanya. Wayakfi dan cukup, itu perkiraan ana loh ya. Perkiraan ana wayakfi. Wa yakfi dan cukup annahu, dia itu haqqullahil a'zam, adalah hak Allah yang paling besar. Akidah itu adalah hak Allah yang paling besar. Falidzalika, maka dari itu, antum tebalkan ya, wa yakfi, iki huruf fa itu. Falidzalika, maka dari itu, farraghu anfusahum, mereka itu apa farraghu itu, mencurahkan, mereka itu totalitas mengerahkan, mencurahkan anfusahum, diri-diri mereka, lahu, ya, untuknya, yaitu untuk sya'nil akidah, untuk perkara akidah. Waddifa'i anhu, dan mereka totalitas di dalam membela akidah. Itu para ulama kita, hidupnya itu dihabiskan untuk menyebarkan akidah, dan dihabiskan untuk membela akidah dari syubhat-syubhat yang mengatakan, oh enggak apa-apa minta sama orang mati, oh enggak apa-apa berbuat bid'ah, bid'ah itu ada yang khasanah gitu. Tapi kalau di minta untuk mendatangkan ini orang-orang bid'ah itu ada yang khasanah, kalau diminta orang ini coba sebutkan bid'ah yang dolalah, enggak bisa dia, karena menurut dia semua bid'ah apa? Khasanah. Padahal Nabi mengatakan gimana? Kullu bid'atin dolalah. Riwayat Muslim loh. Ayo mau kemana? Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Nabi yang mengatakan begitu. Tapi orang sekarang justru anda bid'ah itu ada yang khasanah. Ajib. Min ajaib hadza zaman. Keajaiban itu perlu ditulis dalam 7 keajaiban dunia. Nabi mengatakan dia malah berengkeli. Sampai disebutkan oleh Ibnu Abbas, yushiku antan zila alaikum hijarat minas sama. Saya khawatir kalian akan ditimpa hujan batu dari langit. Khawatir akan ditimpa hujan batu dari langit. Aku luqala Allah, qala Rasulullah. Saya mengatakan, Allah mengatakan begini, Nabi mengatakan begini. Thumma taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kemudian kalian membantahnya dengan mengatakan Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Membantah ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Khawatir saya kalian ditimpa hujan batu dari langit. Ini ucapan Allah, ucapan Nabi, tidak dibantah dengan ucapan Abu Bakar. Dibantah dengan ucapan orang liberal. Apa kurang ajar ini? Dibantah dengan ucapan guru saya, Pak Ustadz saya. Alah kurang ajar ini. Kalau membantah ucapan Allah dan Rasulnya pakai ucapan Abu Bakar saja dikhawatirkan kena hujan batu dari langit, apalagi dengan membantah dengan ucapan selain sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa takatsarat, dan teramat sangat banyak sekali kutubuhum, kitab-kitab mereka, fihi di dalam masalah akidah. Wa man lahu durbatun bimaktabati dzalikal jili yahulahu tilkal juyushul jarraratu minal ulama hurrasil aqidah du'atit tauhid. Wa man lahu durbatun bimaktabati dzalikal jil, dan barang siapa memiliki kepedulian ya terhadap kumpulan kitab-kitab generasi itu, maka ia akan mengetahui apa ini namanya, betapa hebatnya tentara-tentara dari kalangan para ulama penjaga akidah, dan mereka itu merupakan para dai-dai tauhid di setiap waktu, di setiap tempat, sepanjang hayat mereka. Para ulama salaf itu adalah merupakan tentara-tentara. Mereka adalah merupakan para ulama, orang punya ilmu, dan mereka adalah penjaga akidah, dan mereka adalah para dai-dai tauhid. Pengajiannya senantiasa mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Lam yaktubu li'anna al-aqidata kanat maslahatal waqti. Lam yaktubu li'anna al-aqidata kanat maslahatal waqti, walakin li'anna al-kitabata fil aqidati hiya maslahatu kulli waqtin. Mereka tidak menuliskan karena akidah itu memberi maslahat pada sebagian waktu, tetapi mereka menulis masalah akidah dikarenakan itu adalah maslahat bagi semua waktu, setiap zaman. Jadi meskipun kitab akidah itu banyak, kita juga tetap harus menulis bidang-bidang akidah. Kalau yang versi bahasa Arab sudah banyak, kita nulis dalam bahasa Indonesia dengan mengambil referensi-referensi yang dituliskan oleh para ulama. Karena akidah ini tidak hanya bermanfaat di satu zaman saja, tetapi akidah ini memberi manfaat pada semua zaman. Seorang kalau akidahnya sudah rusak, rusak pula amal ibadahnya. Hadhihi ihda mazaya dzalikal jil, ini merupakan keistimewaan, keistimewaan dari generasi itu. Alladzi yukbiruhu kullu ahad, wal ukhra anna kalimatahum kanat mujtami'atan ala aqdin wahid. Yang mana ucapan para ulama salaf itu, mereka itu sama. Oleh karenanya kalau kita belajar akidah, kemarin kita belajar apa itu, tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Hari ini kita belajar tulisan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Nanti mungkin suatu saat kita belajar kitab dari ulama salaf yang lain. Semuanya sama, menetapkan prinsip-prinsip akidah yang sama. Makanya di dalam mempelajari akidah itu kita harus punya metode, punya manhaj, dan harus struktural, telaten. Antum kalau enggak hadir pengajian ini sekali, dua kali, itu sudah kerangka ilmu dalam diri antum itu tidak akan utuh. Ya. Jadi belajar itu aja menggerayah-gerayah, untuk iki ya kita yakini, untuk iki tak yakini. Tidak ada kerangka akidah di dalam tubuh kita. Seperti itu. Karena kita tidak mengetahui pokok-pokok akidahnya. Tidak ada kerangka rumah di pikiran kita. Kita belajar nyekel gendeng. Oh, yo si Islam ya gendeng iki gitu loh. Dikiranya Islam itu cuma akhir zaman tok gitu loh. Padahal ada akhir zaman, ada awal zaman, ada tengah zaman, ada akhir bulan. Ini akhir bulan apa awal bulan? Kalau ada orang bahas akhir zaman tok, dikasih julukan ustaz akhir zaman. Ya kalau ada ustaz bahas masalah datang bulan tok, apa antum kasih julukan ustaz datang bulan, apa ustaz akhir bulan? Ya enggak. Karena Islam itu luas gitu. Jadi jangan hanya mengambil Islam itu sebagian-sebagian, tetapi harus dipahami semuanya. Dan kalau memahami semuanya enggak mungkin kewawakan kita. Makanya kita milih yang prinsip. Prinsip ini yang penting-penting dulu, kerangkanya terlebih dahulu. Dan kalau kita khatam kitab ini insyaallah ya, dan kita memahaminya, kita akan memiliki kerangka akidah yang utuh. Setelah itu nanti dikembangkan lagi agar menjadi kuat dan kokoh. Itu cara menuntut ilmu seperti itu. Orang kok ngaji rene, kok pindah ronono, pindah ronono, pindah rento apa-apa. Ilmu lah ya. Makanya ada di seorang penuntut ilmu tuh ngaji itu selama puluhan tahun iki nek ditekoni Islam ya masih bingung dia. Akidah itu apa? Masih bingung. Apa prinsip-prinsip akidah? Mbok. Ngerti ini ya Islam ini apa? Isak subuh, luhur, asar, maghrib. Isam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Baru keplok-keplok nyanyi-nyanyi. Piye kowe iso? Katanya ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Hadza wa qad tubi'at hadhihi al-aqidatu marratin. Dan akidah ini, akidah Ar-Raziyah ini telah dicetak beberapa kali. Bukan beberapa kali ya, banyak kali. Minha maka nadhimna kitab al-lalaka'i. Minha di antaranya maka nadhimna kitab al-lalaka'i, ada yang tercantumkan di dalam kitab al-lalaka'i, yaitu syarah usul itiqadi ahli sunnati wal jamaah. Ini syarah usul itiqad ahli sunnati wal jamaah tulisan Imam al-lalaka'i. Ini mengumpulkan akidah dari 500 ulama ahli sunnati wal jamaah. Dari sejak zaman sahabat sampai zaman di masa beliau hidup. Kalau kemarin antum ikut daurah si duta itu akidahnya siapa itu kemarin? Hah? Sufyan Ats-Tsauri. Tadi Semarang ada akidahnya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dulu kita juga pernah belajar akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Usulus Sunnah. Nah, sekarang kita belajar akidahnya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Ini akidah-akidah yang tadi kita sebutin, semuanya sama. Prinsip akidahnya sama. Seperti, jadi kalau seseorang sudah menyimpang satu prinsip di antara prinsip-prinsip yang ada, ketahuilah dia sedang menyimpang dari jalan ahli sunnati wal jamaah, menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Faham antum ya? Jadi jadikan kitab akidah ini sebagai patokan. Tidak boleh berselisih dalam masalah prinsip akidah. Tapi kalau masalah fikih, cara sholat, cara berselisih biasa. Dan para ulama ahli sunnah pun berselisih, dan itu perselisihan yang boleh. Makanya kalau sudah khatam kitab ini, kita akan tahu, oh ini perselisihan yang boleh, ini tidak boleh. Seperti antum nih, pengajian nih, di mana tempat, kok ustaznya ngomong-ngomong ngompori supaya benci kepada penguasa, yakin itu sudah menyimpang dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Contoh nih, prinsip akidah lagi, meyakini adanya syafaat. Kok ada ustaz bilang orang Islam itu kalau sudah masuk neraka kekal selama-lamanya, enggak akan bisa keluar. Menyimpang ini. Karena fungsi syafaat itu diantaranya apa? Membuat orang yang sudah masuk neraka itu bisa apa? Terangkat. Dan itu merupakan prinsip ahli sunnah. Enggak boleh diselisih. Tetapi orang yang ngowah-ngowah prinsip tadi punya dalil apa tidak? Punya. Dalilnya dari mana? Dari ayat. Dalilnya dari mana? Dari hadis. Terus bedanya apa kita dengan mereka? Mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Tidak mengikuti pemahaman salaf, para ulama salaf. Itu bedanya. Mereka membaca ayat, membaca hadis, dipahami sekarpe dewi. Makanya berbeda. Tapi seorang ahli sunnah, dia hanya mewarisi akidah dari para salafus soleh. Dengan membaca kitab-kitab salaf seperti ini. Itu ya, mudah-mudahan antum tidak ya tazak-zak, gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, segoro kocak lagi ya. Anggeraneng pemilu kok gonjang-ganjing kelap-kelap. Ini sebetulnya bagaimana lah, ini ngaji poran deh ini. Anggeraneng ribut sidik, bingung, ini wong demo bingung. Ini wong ton-ton-ton-ton bingung. Wong kok bingungan. Generasi ayam sayur itu. Wah, itu mati. Ayam sayur itu digetak mati. Tapi penuntut ilmu dia ngaji. Ini neng, aneh bilang nih, dia tetap tenang ngaji. Anda berita, kono wis gerak lo, benar ngaji wae. Itu penuntut ilmu sejati. Itu ya, menyibukkan diri dengan ilmu. Jadi syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu ada 7 jilid tebal. Saya punya alhamdulillah di rumah. Ada 7 jilid tebal. Dan itu memuat akidah para imam-imam salaf secara global. Di antaranya akidah imam Ar-Raziyyain ini, dua orang Ar-Razi ini, cuma itu adalah redaksinya saja yang belum diberi penjelasan. Itu loh, paham ya? Wa minha ma tubi'a mufradan, di antaranya ada yang dicetak secara tersendiri, kata Ba'ati Daril Amr. Amroini, seperti yang dicetak oleh penerbit Darul Amroini, bi tahqiqi Abi Abdillah Al-Ghaitsi, yang ditahqiq ya. Ditahqiq itu karena aslinya kan kitab para ulama salaf itu aslinya kan dalam bentuk manuskrip kuno, tulisan Arab yang cekeran itu, antum mungkin enggak bisa baca di sini, enggak disebut, ada enggak ya? Tulisan para ulama zaman dulu itu wah lebih jelek dari resep dokter. Bingung kita membacanya itu. Dan yang bisa membaca ya para ulama yang ahli tahqiq itu. Yang mampu membaca apa manuskrip-manuskrip kuno, tulisan zaman dulu. Enggak ada titiknya, jadi tulisnya kayak diseret itu. Kalau kitab itu tulisan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dalam bentuk aslinya ditaruh gitu ya, di tempat ini mungkin gurdinggo buntel sego kucing gitu. Padahal isinya penting sekali. Dan para ulama bersafar mengelilingi dunia itu untuk mencari manuskrip-manuskrip kuno itu. Kemudian dibandingkan manuskrip yang ada lalu diketik ulang, ayatnya dicari surat apa, hadisnya dicari, hadisnya terus derajat hadisnya diteliti, ya diketik rapi, kemudian dicetak menjadi kitab yang bagus dan indah seperti ini. Dan tidak ada di dunia ini yang memiliki kepedulian tinggi terhadap ilmu dengan mencetak kitab sehebat umat Islam. Saya belum pernah melihat selain kitab-kitab Islam kok tampilannya kok apik ngene, pakai tinta emas ya. Kemudian kertasnya anti rayap dan seterusnya. Itu ya hanya umat Islam karena mereka memiliki apa? Kepedulian dan penghormatan terhadap ilmu. Makanya fotokopian itu dijaga dengan baik. Ora men gletak-gletek nggo digambari anake semeneng wae, mak apik le malah. Jarane ustadku petenge kita padange ati. Tengah kitab itu antum nulis gitu ayatnya, artinya apa, ora diurek-urek bocah itu, ora ming waton peteng tok gitu loh. Jadi dihormati kitab itu, jangan geledak-geledak ya. Wa qad kuntu syaratu hadhihi al-aqidah, dan adalah aku siapa ini, Syekh Abdul Malik Ramadhanil Jazairi, telah menjelaskan hadhil aqidah, aqidah ini fi ba'dil munasabat, pada beberapa acara. Acara ini adalah acara daurah, pengajian, taklim seperti itu. Fa ra'a ba'du talabati tafrighaha, sebagian penuntut ilmu memiliki ide untuk mentranskripnya. Jadi rekaman ceramah beliau itu ditranskrip ya, ditulis. Wa fa'alu jazahumullahu khairan, dan kemudian mereka melakukannya. Rekaman ceramah Syekh Abdul Malik Ramadhani di dalam menjelaskan akidah Ar-Raziyah ini ditulis, didengarkan terus ditulis, dengarkan tulis sampai selesai. Jazahumullahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka. Falamma tala'tu, dan ketika aku memeriksa al-mufarrag lam artadhihi, ketika aku memeriksa hasil transkripan mereka, saya tidak merasa puas. Saya tidak merasa puas. Siapa? Syekh Abdul Malik. Li'annal kalamal murtajal dzu nawaqis katsiratin. Karena ucapan yang langsung itu kan memiliki banyak kelemahan ya. Seperti saya ceramah ini kalau dibukukan gimana? Horor kan? Wong saya bola-bali muni horor. Mosok di kitabnya ditulis horor, mosok begitu. Kan enggak mungkin. Itu maknanya kalam al-murtajal, kalam yang spontanitas itu kalau dibentuk tulisannya menjadi kurang sip. Memiliki banyak kekurangan. Lakin lam yakun ladayya minal waqti, akan tetapi aku tidak memiliki cukup waktu. Ma yumakkinunani min ta'lifihi min jadid. Aku tidak memiliki cukup waktu yang memungkinkan aku untuk menulisnya dengan tulisan baru. Illa hanya saja anna ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Ini kaidah ini. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan 100% bukan berarti ditinggal 100%. Contohnya gimana? Itu kalau pepatah negeri kita bilang tidak ada rotan akar pun jadi. Itu kaidah itu. Itu loh. Contohnya apa ini? Wah, aku ki jane ya pengen melu pengajian. Ning gandeng aku ki wong enom, pengajiane tuwek-tuwek kabeh, aku rasah pengajian sisan wae. Nah, itu keliru. Meskipun antum muda, sing mangkat tuwek-tuwek, iki kudu dudulah di situ. Meskipun tidak maksimal. Paham ya? Wah, sebetulnya yang lebih ideal ngaji di Mbramen itu bisa bahasa Arab. Tapi kan saya enggak bisa bahasa Arab, wis rasah ngaji sisan wae. Tidak seperti itu, tuh bertentangan dengan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku julu. Yang tidak bisa dilakukan 100% bukan berarti ditinggalkan 100%. Digigit ular misalnya, obatnya kan dibawa ke rumah sakit dikasih serum. Wah, rumah sakit itu tuh wis rasah diobati wis main mati ya wis. Enggak begitu. Diobati dengan apa yang ada. Yaitu mengenakan air, kasih garam, kasih es, dibacakan Fatihah kulhu falaknas ayat kursi, lalu diborehkan dipakai untuk merendam. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Jadi saya enggak punya waktu untuk nulis kitab baru lagi. Tetapi yang tidak bisa dilakukan sempurna bukan berarti ditinggal secara sempurna. Fasta'antullaha. Kemudian aku meminta pertolongan kepada Allah litashihil maujud fi ujalatin minal waqti, untuk memberikan koreksi apa yang ada, yaitu hasil transkripan murid beliau tadi. Wah, iki transkripannya kok ora jos ya. Tapi aku nek nulis senahi kok ora duwe wektu. Ya wis lah, apa wae sing enek iki saya koreksi sedikit. Fi ujalatin minal waqti, secara tergesa-gesa. Faja'a hadzal ladzi baina yadayil qari. Maka datanglah ini yang ada di hadapan para pembaca. Ini Syekh Abdul Malik Ramadhani nulis asal-asalan dalam waktu singkat. Keluarnya jadi kitab. Ya. Antum nulis sungguh-sungguh dalam waktu yang lama, ora dadi apa-apa. Dadine menggambar corek. Itulah hebatnya para ulama. Iki nulisnya mengasal-asalan, kan enggak punya waktu untuk nulis baru. Ya sudah, apa yang ada ini aja tak kasihkan beberapa koreksi. Jadi kitab seperti ini. Masya Allah, keberkahan waktu yang dimiliki oleh para ulama. Wa in kuntu aidan ghaira muqtani'in bihi tamamal iqtina', meskipun saya secara pribadi juga tidak merasa puas dengan kitab ini. Urung merasa mantep gitu loh. Karena memang ditulisnya apa? Tergesa-gesa dan ngasal gitu. Fa as'alullah, aku meminta kepada Allah ayyaghfirali taqsiri, agar Allah mengampuni aku atas kekurangan yang ada pada diriku fihi di dalam kitab ini, wa an yanfa'a bihi katibahu wa sahibal fikrati wa qari'ahu fid dunya wal akhirah. Wa an yanfa'a bihi, dan agar Allah memberi manfaat dengan kitab ini katibahu penulisnya, wa sahibal fikrah dan yang memiliki ide. Yang memiliki ide tadi siapa? Murid beliau. Ini aslinya ceramah lalu ditranskrip dalam bentuk tulisan terus dikoreksi ulang sama beliau. Semoga Allah memberi balasan kebaikan pada penulisnya, yang memiliki ide, wa qari'ahu, dan yang membacanya, saya dalam hal ini. Saya didoakan ini. Antum kan ra maca. Modale ming mentelengin tok. Yang baca saya. Fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Tapi insya Allah yang mendengar pun dapat. Kalau benar-benar dengar lo ya. Namun mentelengin tok jane ra krungu. Engko ya walang. Apa mau? Mbuh. Jenenge ra ngrungokke. Di dunia wal akhirat, semoga Allah memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Inna rabbi lasami'u du'a, sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha mendengar permohonan doa. Hadza ini saja, waqad mayyaztu kalamar razaini ar-raziyaini bi alamati bintang bi alamatin najm. Waqad, dan sungguh mayyaztu, aku telah membedakan kalamar razaini, ucapan dua imam ar-razi ini, bi alamati an-najm, dengan dua tanda bintang. Maknanya nanti ucapan Abu Hatim dan Abu Sur'ah Ar-Razi itu dibedakan dengan tanda bintang. Seperti antum lihat di halaman 15. Halaman 15, antum lihat. Ada tanda bintang kan itu? Ya, berarti itu ucapan Abu Sur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyaini. Kemudian yang asyarhu bawahnya itu adalah ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita baca mukaddimah pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membaca biografi dari Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi insyaallah taala. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi tentang berita kesurupan roh di sekolah dan juga penunggu sekolah? Kesurupan itu ada, bahkan meyakini kesurupan itu salah satu prinsip akidah juga yang diselisihi oleh firqah sesat namanya Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah ini sering menampilkan diri sebagai kaum rasionalis, kaum yang senantiasa itu ilmiah katanya, rasio, semua harus pakai akal, kalau gak masuk akal tolak. Dan menurut mereka kesurupan tidak masuk akal, kesurupan itu gak ada, yang ada hanya deleming saja, halusinasi. Dan itu aliran sesat, menyimpang. Kesurupan ada ya. Dan ada dalilnya di dalam surat Al-Baqarah. La yatakh la yaqumu, gimana itu? Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Seorang pemakan harta riba dia tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang linglung karena dirasuki oleh setan. Itu ada. Dan para imam ahli sunnah wal jamaah tidak ada satupun yang menolak adanya kesurupan. Jadi kesurupan memang ada ya. Cuma yang tidak boleh itu apa, kita menuruti permintaan setan yang masuk itu. Aku njaluk kopi, nggih mbah, sekedap nggih mbah. Enggak boleh. Adzan kan itu. Allahu akbar Allahu, atau di ruqyah dibacakan surat. Tapi antum sebelum baca wudu salat 2 rakaat. Wudu ya, sholat 2 rakaat lalu bacakan ayat kursi atau ayat-ayat yang lain. Bagaimana tuntunan wudu yang benar? Karena saya mendapat 2 versi. Ada yang membasuh kepala 3 kali, ada yang 1 kali. Itu masalah fikih ya. Masalah fikih ya, panjang masalah fikih itu. Ada apa namanya, perbedaan ulama dalam masalah tersebut. Sepupu saya dulu selalu hadir di kajian teko. Tapi mulai bulan Agustus 2019 dia pindah ke Jakarta karena pekerjaan. Karena di Jakarta dia selalu menyimak kajian teko via apa ini, live Facebook. Sudah 3 pertemuan ini dia selalu menanyakan, kok apa ini, kaji teko tidak lagi live, padahal dia selalu menanti. Masya Allah, tausiah dari kaji teko. Mohon penjelasannya. Karena ada rekamannya, ya bisa di share rekamannya. Setiap pengajian itu kan ada rekamannya yang bisa di grup kan? Ah, itu di bisa di share. Apakah Ustaz tahu Kok saya tahu gimana tentang kitab Fadilah Amal dan apakah kitab tersebut juga recommended untuk dibaca? Sangat tidak recommended. Kitab Fadilah Amal isinya hadis-hadis palsu, isinya hadis-hadis dhaif. Itu. Ganti saja dengan kitab Riyadhus Shalihin. Tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu ya, tidak rekomend. Apa hukumnya jika satu masjid tidak mengumandangkan azan? Satu kampung dosa semua. Iya. Kalau sampai enggak ada yang azan, sak kampung dosa kabeh. Menanggung dosanya. Makanya kalau kampungnya penanya ini sampai tidak ada yang azan, posisi penanya ada di situ ya, antum ikut menanggung dosanya. Itu ya. Hukumnya seperti itu. Saya mau tanya, saya bekerja sebagai tukang sablon kaos dan saya menerima order kaos dari salah satu komunitas geng. Waduh, geng apa ini? Geng jagoan neon apa-apa ini? Dengan gambar yang nyeleneh. Dan ditakutkan apabila komunitas geng tersebut membuat kerusuhan. Ini geng apa tuh kok membuat kerusuhan? Lantas keputusan apa yang harus saya ambil? Apakah saya menolak order tersebut, menerimanya? Ya, selama gambarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, enggak apa-apa. Tapi kalau gambarnya itu simbol-simbol setan ya, ada gambar salib, gambar tengkorak, setan, iblis, gojeleng-gojeleng iblis, laknat pada kegojekan. Terus ada gambar simbol-simbol agama lain atau gambar makhluk hidup, nah itu tidak boleh, apalagi gambar ya apa namanya? Milik kekhususan orang-orang kafir, tidak boleh dan harus ditolak. Apabila saya menolak, apakah saya disebut dengan menolak rezeki? Ya tidak. Gitu. Mas, saya ada job buat sampean. Gajinya besar. Apa itu mateni wong? Apakah kalau saya menolak berarti saya menolak rezeki? Ya tidak. Antum sedang menghindar dari dosa, bukan menolak rezeki. Karena Allah tidak ridho dengan rezeki yang haram. Rezeki itu ada yang haram, ada yang halal. Kalau nyablonnya itu gambar makhluk hidup, ya gambar kucing, gambar kirik, itu. Gambar-gambar yang dilarang oleh agama Allah, maka menolak itu tidak termasuk menolak rezeki. Iya, menolak sih, menolak rezeki yang haram itu. Dan harus itu. Kalau tetap diterima, antum menanggung dosa. Jika orang khianat akan diberi bendera di akhirat. Benar, apakah sama dengan orang yang tidak menepati janji? Iya, menepati janji kan khianat. Tapi semuanya itu dosa itu ya, bertingkat-tingkat. Khianat itu juga dilihat sampai di mana apa ini namanya dosisnya. Mencuri itu tidak semua mencuri potong tangan, enggak. Harus ada ukuran minimal. Kalau sudah mencapai ukuran tertentu baru potong tangan. Tapi kalau mencurinya itu ya hal-hal yang remeh, yang ringan, kecil, tidak bernilai, tidak sampai. Jadi dosa pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Ahlaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Akidah. Akidah itu cabang keimanan paling tinggi. Prinsip keimanan yang paling tinggi, afwan. Jadi kita sedang mempelajari keimanan yang agung. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling ringan menyingkirkan gangguan dari jalan. Antum naik motor ada batu besar, berhenti antum singkirkan batu itu masya Allah tuh tingkatan keimanan yang bagus. Siapa yang menanggung biaya walimah? Loh, walimah sebaiknya diadakan di rumah laki-laki atau di rumah wanita. Ya, hukum asalnya laki-laki, tapi itu nanti tergantung kesepakatan. Kalau wanitanya ridho, rapopo masih nanggung aku kabeh wae. Kowe rasah ning dindi. Aku ki arep kerja, aku jek kuat ngingoni kowe. Itu ya ndak apa-apa kalau memang sama-sama ridho. Tetapi hukum aslinya adalah apa? Laki-laki. Sebagaimana mahar juga menjadi tanggungan laki-laki. Makanya nanti kalau sampai terjadi penyimpangan ya, penyelewengan ketika puasa siang hari bulan Ramadan, ini suami istri melakukan hubungan suami istri, dia kan harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau kalau tidak mampu dia membebaskan budak. Atau kalau tidak mampu dia memberi makan 60 fakir miskin. Siapa yang kena denda ini? Siapa? Laki-lakinya. Wanitanya enggak. Woi nak no, iya dadi wong wedok. Kok enak? Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah tulisan Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, Nabi hanya memerintahkan lelaki yang datang kepada beliau untuk membayar tebusan itu, dan tidak ada keterangan dari Nabi memerintahkan istrinya dia. Menunjukkan bahwa denda itu hanya berlaku bagi laki-laki, sebagaimana mahar juga menjadi tanggungan laki-laki. Maka dari itu, warisan pun wanita itu dapat setengahnya laki-laki. Karena kalau nikah kan wanita gak bayar apa-apa, dia malah dikasih mahar. Jadi Islam itu sudah adil gitu loh. Wanita gak dapat warisan, nanti dia punya suami, suaminya kan dapat warisan. Ya, seperti itu. Dari ayahnya dia gitu loh. Bagaimana hukum berkata dusta, bohong untuk menutup aib saudara sesama muslim? Ini perlu dirinci ya, realnya seperti apa. Gak bisa disampaikan secara global begitu saja. Nanti mungkin bisa jabrian. Apa yang dikatakan makmum, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan makmum ketika imam melakukan kunut waktu subuh? Apakah makmum mengangkat kedua tangan atau cukup iktidal seperti biasa? Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Antum mau ngotot kayak apa? Para ulama berselisih pendapat. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Syaikhul Islam Ibn Taymiyah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan seseorang itu ikut mengangkat tangan ketika imamnya kunut subuh. Ya, para ulama yang lain tidak biasa, karena memang itu perbuatan yang tidak disyariatkan. Adapun kita mentaati imam dalam hal-hal yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau memang itu bid'ah, kenapa kalau kita mengikutinya? Seperti itu. Tapi itu masalah khilafiyah. Jadi kalau sesama apa ini namanya? Pengikut sekte antum ya. Wah, itu sudah ngaji ning kono kok kowe iki yo cek ngene wae. Tidak boleh diingkari karena itu memang masalah khilafiyah. Antum yang begini loh, imam anu kok kowe yo meneng wae ra menghormati imam, ndak boleh. Karena itu masalah khilafiyah. Ijtihadiyah. Tetapi dua-duanya sepakat di antara dua ulama ini ya. Meskipun dari mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh disyariatkan, tetapi yang rajih tidak. Karena apa? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya, kunut subuh ini. Dan sahabat Nabi ada yang mengatakan, ya bunayya muhdats, ya bunayya bid'ah, wahai anakku itu adalah perbuatan yang bid'ah yang diada-adakan. Cuma para ulama berbeda pendapat tentang apa? Sikap makmum. Tapi dari mazhab Syafi'i memang mengatakan itu masyru' ya, kunut subuh itu. Allah Ta'ala alam. Apakah peninggalan Nabi seperti sendal, songkok, atau jubah masih ada sampai sekarang? Allahu alam. Kalaupun masih ada, buktinya gimana? Kata Syekh Albani, itu sebagian orang ngaku-ngaku nyimpen rambutnya Nabi. Itu loh cara pembuktiannya seperti apa? Bisa enggak saya ngaku-ngaku bawa rambutnya Nabi? Kalau saya tegel? Bisa. Istri saya keramas nang sing brodol tak jubah. Terus saya misalnya umroh, ini saya kemarin ketemu sama ulama. Ya di Mekah saya diberi amanah. Karena sebelumnya saya mimpi ketemu dengan kakek tua berjanggut putih. Ternyata saya ketemu dia di Mekah, Masya Allah. Dan saya diberi amanah untuk menjaga rambut ini. Kata beliau, inilah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau adalah orang yang terpilih di tanah Jawa untuk menyimpan rambut ini. Saya langsung bergenggeng. Bikin rumah melebu bayar untuk melihat rambut Nabi. Bisa enggak saya melakukan seperti itu? Sangat bisa, antum pun bisa. Dan tidak ada, gimana pembuktiannya? Enggak bisa dibuktikan. Semuanya hanya klaim dusta semata. Dan peninggalan Nabi itu ada dua, peninggalan hissi dan peninggalan ma'nawi. Hissi yang berupa benda-benda. Ini justru orang itu ribut. Ini sendal Nabi, ini anu rambutnya Nabi ini. Kalaupun benar, itu enggak bisa dibuktikan. Tapi justru peninggalan Nabi yang ma'nawi, yang berupa sunnah, berupa hadis, ini malah enggak di laksanakan. Ini loh dilarang Nabi, ini diperintahkan Nabi. Orang gak tertarik. Lebih tertarik dengan peninggalan hissi. Nah dulu pernah Nabi di Gua Hira, saya tak ndekem di situ juga. 40 hari. Dengan jurus ular gitu misalnya. Untuk apa? Yang lebih penting itu ajaran Nabi itu yang lebih penting. Jadi masalah jubah, apakah sampai masih ada, saya tidak tahu. Dan kata Syekh Al-Badi, kalaupun ada yang ngaku-ngaku, pembuktiannya susah. Dan rata-rata justru klaim dusta semata. Bagaimana hukum memuliakan barang-barang tersebut? Kalau memang benar ya dimuliakan enggak apa-apa. Bahkan para sahabat dulu mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari rambutnya, dari keringatnya Nabi itu wangi loh, enggak seperti kita. Keringatnya Nabi itu wangi, iya. Ketika Nabi sedang tidur keringatnya menetes ditadai gendul sama para sahabatnya untuk ngalap berkah. Tapi itu khusus untuk Nabi. Ya. Wedang saya nanti jangan dipakai buat ala berkah. Saya ini pernah dikasih tahu wong anu ustaz itu kalau enggak minum itu kita-kita yang minum kok. Wah, kok horor men saya bilang gitu. Tapi di zaman sekarang banyak enggak? Ya, guru itu meminta, tanganku ki berkah harus diambungi. Iduku ki berkah sah. Sapa sing belen? Nah, idoni matane. Ben mari, itu semuanya bohong. Karena itu kekhususan Nabi. Dan rata-rata barang-barang yang diklaim punya Nabi itu seperti tadi itu ya, susah sekali untuk dibuktikan. Semuanya klaim. Mohon penjelasan mengenai ayat tentang penciptaan manusia. Ada yang dari tanah, segumpal daging, setetes air mani. Tidak bertentangan. Tidak ada pertentangan. Ya. Manusia dicipta dari tanah, dari sari-sari tanah. Ya, antum kan makanya juga dari tumbuhan, dari tanah. Ya, kemudian sari-sari pati manusia itu terkumpul dalam mani yang kemudian bertemu dengan sel telur menjadi segumpal darah, segumpal daging sebagaimana disebutkan dalam hadis As-Shadiqul Masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan kalian ya dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari. Tsumma yasiru 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu pula 40 hari lagi. Kemudian menjadi mudghatan mithla dzalik, menjadi segumpal daging. Selama itu pula 40 hari lagi. Jadi 40 kali 3 berapa hari? 120. Tsumma yunfakhu fihi ruh, pada usia 120 hari baru ditiupkan ruh ke dalam janin itu. Seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan antara ini dan itu. Makanya janin itu sebelum usia 120 hari belum ada rohnya, belum ada nyawanya. Kalau ada wanita keguguran, janinnya dilihat. Berapa usianya? Kalau kurang dari 120 hari, berarti itu belum ada nyawanya. Tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati. Tapi kalau usia janin sudah 120 hari, dia dimandikan, disolati, dikafani. Dan status ibunya itu nifas, wanita yang nifas. Tapi kalau enggak ya enggak. Karena definisi nifas itu darah yang keluar karena proses kelahiran. Dan seseorang itu dianggap melahirkan, nek wis melahirkan manusia. Kalau belum ada nyawanya kan berarti belum manusia. Seperti itu ya. Bagaimana hukumnya sutrah, pembatas dalam sholat? Ini juga masalah khilafiyah ijtihadiyah. Dan sudah kita bahas tuntas di dalam pengajian kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtha'il Musallin di masjid Masjid As-Solihin Kebonan Ngawen Ngupit itu. Setiap Ahad habis sholat subuh, setiap Ahad ba'da sholat subuh itu ada kajian Al-Qawlul Mubin dan sudah selesai. Kemudian sekarang ganti kitab apa, gonta ganti, saya masih bingung. Ala kulli hal, masalah sutrah diperselisihkan para ulama. Sebagian menganggap sutrah itu sunnah, sebagian lagi menganggap wajib. Yang rajih Allah Ta'ala alam, wajib hukumnya sutrah itu. Karena yang menganggap sunnah kan hikmahnya kan supaya tidak ada orang lewat, kan gitu. Tidak ada orang lewat di depan kita. Kalau kita sudah sholat di dalam rumah, dikunci kamarnya kan, enggak mungkin ada orang lewat, jadi enggak usah pakai sutrah pada kondisi tersebut. Itu diantara alasannya. Nah, itu dibantah oleh Syekh Masyhur Hasan Ali Salman hafizahullah dalam kitab Al-Qaulul Mubin. Ada satu riwayat Nabi mengatakan diantara yang lewat di hadapan orang sholat itu bukan hanya manusia, termasuk juga jin, setan. Makanya meskipun kita sholat sendirian di dalam ruangan tertutup, di dalam brankas misalnya, baja pakai nomor seri, pinnya yang tahu kita saja, tapi tetap harus pakai sutra. Karena apa? Jin itu bisa masuk ke dalam kamar. Jadi wajib. Tapi kalau ada yang bilang sunnah, ya enggak apa-apa. Wong itu juga perbedaan di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Saya pernah mendengar, saya juga pernah, bahwa memperbanyak solawat di hari Jumat, lalu solawat seperti apa yang dianjurkan. Karena kalangan masyarakat ada banyak jenis solawat. Solawat yang dianjurkan itu solawat yang diajarkan Nabi. Gitu. Sekarang yang beredar di masyarakat apa? Solawat tanpa waton? Ono sing apal. Itu tidak diajarkan Nabi. Solawat Badar, solawat Nar, Ada solawat nariyah itu artinya solawat neraka loh itu. Nar itu kan neraka, solawat nariyah, solawat yang neraka. Ki piye karepe iki? Ada solawat serokolan, apa serokolan? Tola al badru alaina. Yes. Asrokol itu. Yang diajarkan Nabi yang mana? Solawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita baca sendiri dengan suara sir. Ora kok nganggo mic apalah nganggo kotrekan. Delah gentak, delah gentak, delah gentak. Tidak seperti itu cara bersolawat di zaman Nabi. Baca solawat sendiri dengan suara sir dengan jenis solawat yang diajarkan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Dan seterusnya. Selesai ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Ulangi lagi, ya, bentar. Seperti itu. Apakah khilafah bentuk ustaz khilafah itu seperti apa? Apakah khilafah bentuk sistem pemerintahan? Iya. Bentuk sistem pemerintahan. Bagaimana caranya saya berhenti menonton film porno? Setiap saya sudah berhenti beberapa minggu, dorongan untuk menonton datang sangat kuat. Sampai saya tidak dapat mengontrol diri. Tolong beri solusi agar saya bisa sembuh dari penyakit ini. Mungkin sementara antum membatasi diri dari HP, dari internet. Coba antum buang sementara 6 bulan. Menutup diri dari dunia luar. Dan jangan bergaul dengan orang-orang yang fasik. Begini sini Mas Amir itu. Tak tanggung. Pergi. Enggak bohong. Nangis dia. Bagaimana hukum menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya haram. Kenapa? Pipis. Darah Umi. Ya, kusik cukup. Cukup. Mimik saja. Gue kayak mantuk. Gitu saja yang bisa kita sampaikan. Ini ada sedikit troublemaker ya. Tadi katanya enggak mau nangis dan enggak mau ditinggal. Jadi hukum menghina Nabi itu adalah kekufuran. Tidak boleh seseorang melakukannya. Menghina Nabi. Kalau di zaman Nabi hukumnya dibunuh. Adapun di pemerintahan kita tidak berlaku hukum Islam ya, dia dinasihati. Kalau mau berhenti syukur, enggak mau berhenti didoakan mati aja. Begitu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih ada sisa pertanyaan, disimpan ya Mas. Kita cukupkan ya, mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan soal jawabnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti ini betul. Sambung enggak bantu. Inilah. Pun. Roti. Tiga wa mimi. Oh, tiga. Iki. Itu kawa.